Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waliyu Salihin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada pembacaan kitab Huququn da'at ilaiha al-fitrah wa qarraratha asy-syari'ah. 10 hak fitrah yang ditetapkan oleh syariat. Karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sudah memasuki hak yang pertama, yaitu hak Allah. Di mana hak ini, hak Allah subhanahu wa ta'ala, adalah hak yang paling hak. Ahakul hukuk. Hak yang paling berhak. Esensi. Kewajiban yang paling besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengatur. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sekalian, menciptakan alam semesta. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita, memberikan fasilitas kepada kita dengan kenikmatan-kenikmatan. Di saat kita berada di dalam perut ibu kita masing-masing, fi dhulumatin thalath, yang tidak mungkin seorang pun bisa untuk menyampaikan makanan saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan kedua orang tua tersebut. Allah memberikan fasilitas. Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian kata Syekh, falau hajaba anka fadlahu tarfata aynin lahalakta. Maka seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi keutamaan karunia sekejap mata saja, pasti kamu akan binasa. Artinya apa yang kita rasakan ini tidak lepas daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Walau mana'aka rahmatahu lahdatan lama'ishta. Seandainya ia mencegah kasih sayangnya sejenak saja, tentu kamu tidak akan hidup. Berarti apa-apa yang kita nikmati ini semata. Pasti ada campur Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya campur kepengaturan Allah jalla wa'ala. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, kesenangan ataupun musibah, di sana ada campur kepengaturan Allah Azza wa Jalla. Pasti ada kepengaturan Allah Jalla wa Ala. Wa huwal mudabbir. Karena dialah Allah al-mudabbir. Yang mengatur. Fa'idha kana hadha fadlullahi alaika wa rahmatuhu bik. Fa'inna haqqahu alaika a'zamul huquq. Maka apabila ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, rahmah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, maka sesungguhnya hak Allah atas dirimu, itu adalah hak yang paling besar. Sehingga Syekh menyebutkan hak Allah itu hak yang pertama. Allah itu memiliki hak yang wajib dan harus dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan ini yang paling terutamanya. Ia yang telah memberikan segala-galanya. Ia yang telah menciptakan serta memberikan fasilitas. Kemudian Allah akan balasi bagi hamba-hambanya yang mau mengamalkan apa-apa yang menjadi haknya. Li'annahu haqqu ijadik wa i'dadik wa imdadik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak untuk mewujudkanmu, untuk memberimu kenikmatan dan memberimu balasan. Innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Sesungguhnya dialah Allah tidak menginginkan darimu rizki, tidak pula ingin agar diberi makanan. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu litaqwa. Kami tidak meminta kepadamu rizki, justru kami yang memberikan rizki kepadamu, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan apapun dari kita sekalian. Dengan apa-apa yang kita lakukan, dengan apa-apa yang kita rasakan, dengan apa-apa yang kita nikmati, Allah tidak menginginkan apapun. Ingin mendapatkan rizki, ingin mendapatkan makanan, itu tidak. Wa innama yuridu minka syai'an wahidan maslahatuhu 'aidatun ilaik. Akan tetapi Allah menginginkan darimu satu perkara saja yang maslahatnya itu akan kembali kepadamu. Kebaikannya akan kembali kepada dirimu sendiri. Apa itu? Yuridu minka an ta'budahu wahdahu la syarikalah. Yaitu menginginkan darimu agar kamu beribadah kepadanya semata. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi hanya satu yang diinginkan oleh Allah. Ibadah kepadanya semata. Apa makna ibadah? Ibadah secara bahasa itu at-tadzallul wal khudu'. Seorang itu patuh dan tunduk. Itu namanya ibadah secara bahasa. Ketundukan dia, kepatuhan dia. Menghinakan diri kepada yang diibadahi. Itu makna ibadah secara bahasa. Adapun makna secara istilah adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Ubudiyah. Yang namanya ibadah itu ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah kata Syekh adalah sebuah nama. Ini nama jeneng yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan ridhoi. Berupa ucapan-ucapan, berupa perbuatan-perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Jadi ikatannya selama itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sebuah apa? Ibadah. Meskipun hanya sekedar berucap. Lalu gimana kita tahu sesuatu itu ya dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Gimana kita mengetahuinya? Biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dengan balasan yang baik. Maka berarti di situ Allah mencintainya. Berarti amalan itu Allah meridhoinya. Itulah ibadah. Meskipun hanya berucap. Atau dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai perbuatan tersebut. Atau ucapan atau perbuatan dengan tegas. Bisa tertera di dalam ayat-ayatnya. Atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Dua kalimat yang ringan untuk diucapkan oleh lisan. Lisan enggak berat insyaallah untuk mengucapkan dua kalimat itu. Mampulah. Yang berat jika ditimbang. Jadi kalau dua kalimat itu ana wujude jelguda gitu terus ditimbang, lah gue abot timbangane gue. Habibatan, dan dua kalimat itu dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Berarti ucapan ini namanya apa? Ibadah. Ketika seorang mengucapkannya maka itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Allah meridhoinya. Meskipun itu al-aqwal, ucapan-ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Yang nampak ya banyak, yang tersembunyi juga demikian. Seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Keimanan kan tidak ada wujudnya, ya kan? Apa wujudnya keimanan itu? Tidak ada yang tahu. Nah, karena itu keyakinan ada minal batin al-zahirah wal-batinah, perkara yang ada di dalam batin. Enggak bisa seorang menggambarkan oh jenenge keimanan ki blundung kok terus ana abe ora ana jerone ki ana sing legi-legine ora ramanis keimanan. Enggak. Nah, buktinya itu halawatul iman bisa dirasakan manisnya keimanan, berarti kan ada manisnya. Iya, tapi manisnya manis susah untuk digambarkan, ya kan? Itu batin, itu ibadah. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla ya menginginkan dari hambanya hanya satu saja, yaitu beribadah kepadanya semata. Itu pun kemaslahatannya akan kembali kepada hamba tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Agar mereka menyembahku. Liya'buduni. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki sedikit pun. Tidak pula aku ingin mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Razzaq, Maha memberikan rizki, lagi Maha memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 hingga 58. Yuridu minka an takuna 'abdan lahu bi kulli ma'anin al-'ubudiyyah. Ia menginginkan darimu agar kamu menjadi seorang hamba. Seorang hamba kepadanya, yang menghamba kepadanya dengan seluruh makna al-'ubudiyyah. Kama annahu huwa rabbuka. Sebagaimana ialah Allah sebagai Rabbmu. Bi kulli ma'anir rububiyyah. Dengan semua makna-makna ar-rububiyyah. Apa makna rububiyyah? Apa maknanya ar-rububiyyah? Apa? Mukbil? Ar-rububiyyah itu maknanya berkisar atas tiga. Al-Khaliq yang mencipta. Al-Malik yang memiliki. Dan Al-Mudabbir yang mengatur. Dah. Ini Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mencipta, memiliki, dan mengatur. Sudah mencakup semuanya. Hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada selainnya. Nah, kamu diperintahkan untuk menyembahnya. Kamu diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada selainnya. Kepada dialah Allah yang mencipta. Kepada dialah Allah yang memiliki, kepada dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta. Nah, beda halnya dengan keyakinannya orang-orang Hindu, ya kan? Hindu apa Buddha itu? Ada Tuhan pencipta, Tuhan pengatur yang melestarikan, memelihara, dan Tuhan memiliki. Ini perusak, ya kan? Ada Brahma, ada Siwa dan Wisnu. Itu siapa itu? Hindu atau Buddha? Hindu ya. Jadi ada tiga trinitas. Tuhan, tiga Tuhan. Nah. Abdan mutadallilan lahu, khadi'an lahu, mutamathilan li amrih, mujtaniban li nahyih, musaddiqan bi khabarih. لأنك ترى نعمه عليك سابغة تترى. Engkau menjadi seorang hamba yang tunduk kepadanya, yang patuh kepadanya, yang taat perintahnya, yang menjauhi larangannya, yang membenarkan beritanya. Karena engkau menyaksikan kenikmatan-kenikmatannya itu berlimpah kepadamu terus menerus. Kamu saksikan itu. أَفَلَا تَسْتَحِي أَنْ تَبْدِلَ هَذِهِ النِّعَمِ kufra. Apakah kamu tidak malu kamu mengganti kenikmatan yang Allah berikan kepadamu ini dengan kekufuran, dengan pengingkaran? Tentu jawabannya iya, malu sekali. Sehingga jangan dikufuri itu nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah diberikannya. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini bismillah. والله تعالى أعلم بالصواب. نواصل في لقاء الآتي بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. تفضلوا حفظكم الله.